Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubika wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya. أشهد أن لا إله إلا الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد melanjutkan pembahasan kitab الأصول الثلاثة penulis ketahuilah, semoga Allah Jalla wa'ala merahmatimu, bahwa menjadi kewajiban atas kita untuk mempelajari empat permasalahan. Maka bahasan kita terkait dengan kata yana alum, kewajiban untuk mempelajari. Maka di sini menunjukkan kewajiban untuk ilmu agama Allah wa'ala. Maka sebagaimana telah disebutkan pada kajian yang lalu, innal ilma ala fisi, telah bahwa ilmu itu terbang menjadi bagian tadi pada alamnya ketutuh pada paragraf yang kedua. Innal ilma ala qismain, bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua bagian dan kita masih pada bagian yang pertama. Al-awwal, apa bagian yang pertama? Ma yajibu ta'allumu 'alal a'yan, apa yang menjadi kewajiban mempelajarinya bagi setiap individu, masing-masing diri. Fala yu'dzar ahadun bijahli, sehingga tidak ditolerir seorang pun untuk jahil kepada masalah tersebut. Wa huwa ma la yastaqim ad-din illa bihi, di mana tidaklah tegak agama ini kecuali dengannya. Mitlu arkanil Islam al-khamsah, seperti apa ilmu yang dimaksud setiap diri jahil yang mana tidaklah bisa tegak agama dengannya, yang macam perkara-perkara yang harus diketahui setiap kandungannya. Rukun yang pertama as-syahadatan, dua kalimat syahadah. Wa iqamis salah, rukun yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, rukun yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, yang keempat menjalankan puasa ramadan. Wa haji baitillahil haram, rukun yang kelima haji ke baitillahil haram. Maka dengan lima perkara itu, la yajuz li muslim an yajhalaha, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk jahil padanya. Balla budda an yata'allamaha, melainkan mengharuskan bagi setiap diri untuk mempelajarinya. Kita sampai di situ pada kajian yang lalu. Berikutnya kata Syekh Shalil Fauzan bin Fauzan hafizahullah ta'ala, لأن تعلم معنى الشهادتان إنما هو تعلم العقيدة ويتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل بها. Kata beliau, mempelajari tentang makna dua kalimat syahadat itu adalah berarti seseorang tadi sedang mempelajari akidah, pokok dasar agama ini, prinsip-prinsip agama ini yang tidak boleh ditawar, melainkan setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui tentang masalah akidah. Mempelajari akidah adalah dengan maksud min ajli al-amal biha, untuk diamalkan. Bukan sekedar akidah itu diyakini saja tanpa ada tindak lanjutnya, tanpa ada perwujudan. Bukanlah itu akidah yang dimaksud. Sekedar hanya mengetahui dalil kemudian diyakini, tapi tidak ada aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Maka tujuan kita mempelajari akidah yang itu menjadi dasar amalan, maka tujuannya adalah untuk diamalkan. Wa yata'allam ma yudaduha, dan wajib pula bagi setiap diri untuk mempelajari apa yang berlawanan dengan akidah. Lawan dari tauhid, yakni kesyirikan. Apa maknanya? Ada berapa bagiannya? Masing-masing bagian itu apa definisinya? Apa syirkul akbar itu? Apa syirkul asghar itu? Dan seterusnya. Wajib bagi setiap diri untuk mempelajarinya. Tidak diperkenankan untuk tidak tahu. Sudah selama sekian tahun berislam, tidak tahu apa akidah yang benar, tidak tahu apa lawannya dari akidah itu. Maka tujuan untuk mempelajarinya, lawan dari akidah, min ajli an yatajannabah, dalam maksud untuk menjauhinya. Tahu kalau itu syirik, sehingga kita tidak berani mendekatinya. Kita wajib untuk menjauhinya. Hadza madmun asyhadatain. Ini makna dari atau kandungan dari dua kalimat syahadah. Bukan sekedar mengucapkan saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berhenti sampai di situ. Tapi harus tahu apa makna asyhadu an la ilaha illallah, apa konsekuensinya. Apa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa konsekuensinya. Demikian. Inilah yang kita diperintahkan untuk mempelajari. Kita kedepankan dalam mempelajari Islam adalah mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang makna dua kalimat syahadah. Tatkala benarnya akidah, benarnya keyakinan terhadap dua kalimat syahadah bagi setiap diri muslim, maka di situ akan dibangun amalan-amalan ibadah berikutnya. Maka di sana dibangun rukun yang kedua, rukun yang ketiga, rukun yang keempat, rukun yang kelima, bahkan seluruh ibadah dibangun di atas akidah yang benar. Maka kata beliau, kadzalik yata'allam arkanus shalah. Maka demikian pula wajib untuk mempelajari rukun-rukun salat, wa syurutus salat, dan syarat-syarat salat, wa wajibatus salat, dan perkara-perkara yang wajib di dalam salat, wa sunanis salat, dan sunnah-sunnah di dalam salat. La budda an yata'allama bitafsil hadhihi al-umur. Maka menjadi kewajiban setiap individu untuk mempelajari secara tafsil, secara terperinci masalah-masalah tersebut. 6. Laisa mujarrad an yusalliya. Bukan sekedar semata dia hanya salat. Wa huwa la ya'rif ahkamus salat. Dalam keadaan dia tidak mengetahui bagaimana hukum-hukum salat. Kaifa ya'mal insan amalan? Bagaimana seseorang tadi melakukan satu amalan? Wa huwa la ya'lam hadzal amal alladhi yu'addi. Dalam keadaan dia tidak mengetahui amalan yang sedang dia lakukan. Seakan-akan dia bergerak sendiri sesuai dengan kebiasaan yang lainnya, kebanyakan orang, kebanyakan dari saudaranya, dalam kondisi dia tidak mengetahui bagaimana hukum-hukum masalah salat, bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana wajibnya, bagaimana sunnahnya. Sudahkah dia tahu secara persis masing-masingnya? 6. Maka jika ditanya pada majelis ini, ada berapa rukun salat? Man yujib? Ada berapakah rukun salat? Ada berapakah kewajiban-kewajiban salat? Ada berapakah sunnah-sunnah di dalam salat? Man yadhkur lana? Barangkali ada yang bisa menyebutkan. Jika tidak, maka sebaiknya untuk ditulis masing-masingnya. Rukun salat ada 14. Nanti di majelis berikutnya, kalau ingat insya Allah akan ditanya masing-masingnya. Apa saja 14 rukun salat? Yang pertama, al-qiyam fi salatil faridah. Berdiri dalam menegakkan salat yang wajib. 6. Ini disebutkan saja poin-poinnya secara singkat. Berdiri dalam melakukan atau menegakkan atau dalam melaksanakan salat yang fardu, salat yang wajib. Disebutkan dengan kata yang wajib karena di sana ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat nafilah, salat sunnah dalam keadaan kadang-kadang duduk tanpa sebab uzur. Yang kedua, takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram pada awal salat. Ini adalah rukun. Dengan ucapan Allahu Akbar yang tidak bisa diganti dengan bahasa lainnya. Dengan bahasa kita, Allah Maha Besar. Tidak bisa. Maka sudah ketentuan bahwa ucapan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Yang ketiga, qiraatul Fatihah. Bacaan Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini adalah rukun yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada setiap rakaatnya. Yang keempat adalah ruku' pada setiap rakaat. Itu juga sebagai rukun. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Rukun yang kelima dan yang keenam adalah bangkit dari ruku' dan i'tidal dalam kondisi berdiri. Sebagaimana berdiri sebelum ruku'. Karena demikianlah yang diamalkan, dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ketujuh, barakallahu fikum, as-sujud. Mengharuskan tujuh anggota menempel di tanah. Tujuh itu adalah dahi, hidung, dua telapak tangan, dua telapak lutut, dua lutut. Masing-masing dari ujung jemari kaki. Maka itulah tujuh anggota yang harus menempel. maka sujud a'zam arkanis shalah, sujud itu rukun yang paling besar di dalam sholat. Dan kondisi yang paling afdal di dalam sholat, itulah sujud. Rukun yang ke-8, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. 6. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud dan tidaklah sujud pada sujud yang berikutnya sampai tegak duduk dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Rukun yang ke-9, tumakninah pada setiap perbuatan yang disebutkan tadi. Rukun yang ke-10 dan ke-11, tasyahud terakhir dan duduknya. Rukun yang ke-12, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang terakhir. Rukun yang ke-13, at-tartib bainal arkan, berurutan antara rukun satu kepada rukun berikutnya, tidak boleh dibolak-balik. Setelah takbiratul ihram, al-fatihah, surat, ruku, i'tidal, bangkit dari ruku dan sebagainya, tidak boleh diputarbalikkan. Itu maknanya tertib. Yang ke-14 adalah at-taslim, salam. 6. Salam sebagai penghujung atau penutup dari salat. Inilah yang wajib, ilmu yang wajib di antara perkara ibadah yang harus diketahui setiap diri muslim dan muslimah, mengetahui tata cara salat bitafsil, dengan secara rinci masing-masingnya. Sedangkan kewajiban salat ada 8. Kalau tidak dicatat, maka gampang lupa biasanya. Yang pertama, jami'us takbirat, keseluruhan takbir-takbir di dalam salat selain takbiratul ihram. Takbir mau ruku, takbir mau sujud, takbir mau duduk di antara dua sujud, seluruh, termasuk takbir intiqal, perpindahan dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua. Seluruh takbir di dalam salat selain takbiratul ihram, maka itu adalah perkara yang masuk kewajiban. Yang kedua, at-tasmi'. Apa at-tasmi'? Ucapan sami'allahu liman hamidah. Maka ini termasuk perkara yang wajib. Yang ketiga, at-tahmid, ucapan Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, ucapan Subhana Rabbiyal Azim pada setiap rukuk 1 kali. Lebih dari 1 kali sunnah. Tuntutan untuk itu menjadi wajib adalah 1 kali. Jika lebih darinya 2 dan 3, maka itu adalah sunnah. Bahkan 3 itu kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kesempurnaan yang terendah. Kesempurnaan yang paling maksimal sampai 10 kali. Kesempurnaan yang maksimal dibaca sampai 10 kali. Demikian kata beliau hafizahullah. Yang kelima, Subhana Rabbiyal A'la pada sujud 1 kali. Lebih dari itu 2 dan 3, maka sunnah. Yang keenam, Rabbi ghufirli. Bacaan antara dua sujud. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud sekali itu wajib. Sedangkan dua dan tiga itu adalah sunnah. Maka di antara bacaan waktu duduk di antara dua sujud adalah Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Enam. Bisa dilihat dalam kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah tentang tuntunan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, tasyahud pertama. Tatkala seseorang mengucapkan attahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau tata cara tahiyat bentuk yang lainnya yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tasyahud yang pertama adalah wajib. Yang kedelapan, yang terakhir dari perkara wajib, al-julus litasyahud al-awwal. Duduk pada tasyahud yang pertama. Berikutnya tentang sunnah-sunnah salat. Maka terbagi menjadi bentuk perbuatan dan bentuk ucapan lisan. Dikatakan sunnah karena tidak batal salat dengan meninggalkannya. Maka sunnah salat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah dari sisi al-aqwal, dari sisi ucapan. Apa saja dari sisi ucapan? Banyak. Apa di antaranya? Al-istiftah, doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, sebelum al-fatihah. Apa saja termasuk sunnah ucapan? At-ta'awudz. At-ta'awudz sebelum basmalah. Yang ketiga adalah basmalah itu sendiri. Yang keempat adalah ta'min, ucapan amin. Yang kelima adalah bacaan surat setelah al-fatihah yang mudah dia lakukan. Bagian kedua, sunnah dari sisi ucapan juga. Sebelum kita masuk kepada bagian yang kedua, masih termasuk dari sunnah ucapan adalah ucapan mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'd. Kapan itu dibaca? Setelah Rabbana walakal hamdu. Itu singkatnya. Tapi jika diperpanjang seperti tadi, mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'd, tambahan itu adalah sunnah. Berikutnya, masih termasuk sunnah dari sisi ucapan, bacaan lebih dari satu pada tasbih, rukuk maupun sujud. Tadi sudah disinggung, subhana rabbil azim satu kali wajib. Dua dan tiga adalah sunnah. Demikian pula subhana rabbil a'la. Demikian pula rabbi ghufirli. Doa di antara dua sujud. Demikian pula doa perlindungan, empat perlindungan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Al-Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengkategorikannya sebagai sunnah. Termasuk doa pada tasyahud, setelah tasyahud yang terakhir. Maka itu juga kedudukannya sunnah. Berikutnya sunnah dari sisi perbuatan adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar takbiratul ihram itu rukun. Sedangkan dengan mengangkatnya kedua tangan itu apa? Sunnah. Termasuk sunnah pula ucapan takbir atau mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ketika menuju rukuk. Allahu Akbar. Dan termasuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit darinya. Allahu Akbar. Itu juga sunnah. Kemudian meletakkan kedua tangan di yang kanan di atas yang kiri. Dan meletakkannya di atas dada. Juga sunnah dari sisi perbuatan. Memandang ke tempat sujud. Sunnah. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut dalam rukuk. Juga sunnah. Menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Ya, ketika sujud. Nah, itu juga sunnah. Menjauhkan antara kedua pahanya dari kedua betisnya dalam sujud. Itu juga sunnah. Dan beberapa lainnya dari sisi perbuatan. Mengharuskan bagi setiap diri untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya. Setelah antum catat tadi, ini rukun, ini wajib, ini sunnah, maka kita perlu mengetahui apa definisi rukun. Makna rukun adalah jika ditinggalkan darinya sedikit pun, batal sholatnya. Baik meninggalkannya sengaja atau lupa, maka batal sholatnya. Apa saja jadi rukunnya antum sudah catat. 6. Berikutnya apa definisi wajib? Yaitu jika ditinggalkan darinya sedikit pun dengan sengaja, batal sholatnya. Jika ditinggalkannya dalam keadaan lupa, tidak batal, tapi mengharuskan sujud sahwi. Antum juga sudah catat apa saja wajib-wajibnya tadi. Berikutnya, sunnah. Tidak batal sholat dengan meninggalkan sedikit pun padanya, baik sengaja ataupun baik lupa. Tapi mengurangi nilai sholat. Sehingga jangan dimudah-mudahkan walaupun itu kategori sunnah. Sekali lagi dibaginya oleh para ulama ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Bukan kemudian kita mau pilih-pilih. Oh ini sunnah saja kok. Oh ini begini ya. Tidak boleh. Nah, maka kita berusaha untuk sholat dengan sempurna. Sholat yang sempurna itu seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana terpenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata caraku sholat. Nah, sampai di sini kajian kita. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Tidak perlu cepat-cepat. Apa yang disebutkan beliau berusaha untuk kita bahas sesuai dengan kemampuan. Yang mudah-mudahan tentunya bermanfaat buat antum dan terutama diri saya pribadi. Sisa waktu yang ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama, sudah tiba saatnya untuk ta'awun kembali. Yang mudah-mudahan ta'awun itu bagian dari jihad fi sabilillah. Jihad menghadapi orang-orang kafir dengan senjata, dengan pedang dan tombak, Sedangkan jihad menghadapi orang-orang munafik adalah dengan lisan dan juga dengan tulisan. Maka salah satu bentuk tulisan yang bisa dilakukan oleh Ahlus Sunnah adalah majalah. Dalam bentuk majalah syariah yang edisinya sifatnya khusus. Kalau yang lalu edisi yang pertama adalah membahas tentang bahaya komunis. Maka yang sedang dilakukan, sedang diproses saat ini adalah edisi khusus tentang teroris. Pemikiran yang jahat dan berbahaya yang wajib diketahui oleh segenap lapisan kaum muslimin agar tidak menilai Islam seperti mereka. Nah, maka perlu bahu-membahu segenap pihak untuk menghadapi pemikiran dan demikian pula ideologi terorisme. Jika itu sudah tertanami dan menjadi suatu keyakinan, akan merealisasikan dalam suatu bentuk yang mereka anggap suatu kebenaran. Makanya perlu diterangkan kepada muslimin. Itu yang bisa kita lakukan. Tanggung jawab kita kepada Allah adalah menerangkan al-haq kepada umat Islam dan menjelaskan kebatilan. Maka nantinya ada tahap pertama, ada tahap kedua. Jika sudah terlambat tahap pertama, maka mengikuti tahap kedua. Targetnya pula seperti materi komunisme adalah 100.000 eksemplar. Yang cukup dengan harga 5.000 satu majalahnya saja. Yakni antum, jika antum itu berinfak 50.000, berarti antum berinfak 10 majalah untuk kaum muslimin. Bagaimana kalau lebih dari itu? 500.000, 5 juta, 50 juta. Insya Allah tidak hilang. Semua ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan lupa. Apa yang antum upayakan dalam amalan saleh yang terang-terangan maupun yang tidak diketahui oleh yang lainnya, maka jangan khawatir akan hilang, melainkan pasti tercatat dengan sejelas-jelasnya di sisi Allah dan akan kita jumpai di akhirat kelak biiznillahi ta'ala. Maka insyaAllah sedang diupayakan dan antum koordinasi di Bali, sebagaimana daerah-daerah lain juga sudah koordinasi. Masing-masing sudah melaporkan, daerah ini sudah sekian ribu eksemplar, ini daerah ini sekian ribu, ini berlomba-lomba dalam masalah al-khairat, masalah kebaikan. Maka Bali pun tidak boleh ketinggalan pula. Nah, alhamdulillah rezeki antum di Bali, Masya Allah, rezeki yang melimpah. Antum gampang untuk cari rezeki dibandingkan tempat lainnya. Kalau tempat lainnya mampu untuk seperti itu, ya perlu nanti perlu tahu data-datanya masing-masing daerah berapa. Masa yang di Bali kemudian kalah dengan daerah lainnya, kan begitu ya. Nah, maka rezeki yang antum keluarkan tadi itulah rezeki antum yang sesungguhnya. Berikutnya tentang yang kedua. Sebelum akhir kajian ini nanti akan dibagikan majalah Asy-Syari'ah rutin setiap bulannya. Dan edisi saat ini adalah edisi ke-117. Membahas tentang masalah bahaya ISIS. Bahaya pemikiran radikalisme. Dibagikan secara cuma-cuma secara gratis. Dan perlu diketahui ini merupakan pembagian gratis yang terakhir. Nah, untuk berikutnya 118 dan seterusnya kembali kepada hukum asal, yakni dijual seperti biasanya. Nah, ya, sekaligus pemberitahuan bahwa ini pembagian secara gratis yang terakhir. Nah, karena itulah yang disampaikan oleh donaturnya. Sampai di sini apa yang bisa dilakukan. Antum doakan kepada donatur tadi, donatur yang pribadi tadi, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. dan mudah-mudahan ada pelanjut-pelanjut berikutnya. Atau mudah-mudahan donatur itu juga suatu saat akan kembali pula dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua masalah. Sepertinya ada tiga, kayaknya ada yang lupa ini. Baik, sambil dibagikan, mudah-mudahan ada yang teringat setelah ini. Ada waktu 5 menit lagi untuk membagikan majalah Asy-Syari'ah yang sifatnya bulanan. Tolong dibantu yang lain. Yang ketiga, bagi yang hadir untuk kajian esok, insyaallah taala rutin di Masjid Al-Ghuraba, diupayakan setengah 10 sudah di tempat karena ada kajian susulan di sini. Maka mohon diperhatikan sampai di sini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.